Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita ngajengaken pembahasan ingkang kita pendhet saking kitab Al-Firqah An-Najiyah, bimbingan untuk kita bisa mengikuti kelompok yang selamat. Kitab ingkang kita sinau awal-awal pembahasanipun mengantarkan kita untuk memahami sinten ingkang dipun sebat hakikat kelompok ingkang selamat, yang kemudian ringkasnya adalah mereka yang dalam beragama berusaha untuk benar-benar ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, sehingga Quran, Sunnah dengan rujukan pemahaman para sahabat dan imam-imam Ahlu Sunnah, imam-imam kaum muslimin yang betul-betul mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Cara beragama yang berusaha untuk menjauhkan dari segala bentuk bid'ah-bid'ah dan sikap taklid mengikuti orang tanpa dalil, sehingga seawam-awamnya kita sekalian dalam beragama niku tuntutanipun menawi kita disuruh mengamalkan ritual agami, apakah keyakinan atau amal ibadah atau berbagai macam amal agami, paling minim niku dalilipun pundi, pemahamanipun pripun, niku ingkang paling minim, paling pokok, sehingga kita betul-betul beragama dengan agama Allah dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bukan beragama dengan agama Pak Kiai atau Pak Ustaz, tapi beragama dengan agama Allah dan Rasulnya, mertos dalil ayatipun, mertos dalil hadisipun, pemahamanipun para ulama panji makaten. Sekalian, bimbingan ingkang paling pokok pembahasan kitab niki, selain membekali pripun cara beragama yang benar, yaitu bimbingan akidah. Niki ingkang paling prinsip ing dalam kita beragami. Dan kita sedang dalam pembahasan al-ihtifal bil maulid Nabi. Di antara amalan yang sangat meluas di kalangan kaum muslimin kemenika perayaan maulid Nabi. Nah sekalian, tentu seorang muslim setiap amal akan dia tinjau dari sisi ilmiahnya, kayak apa aslinya ajaran di dalam Islam berkaitan dengan amaliyah kolawau. Beliau memberikan beberapa catatan, sebagian sama kita lewati sepindah, sekedar mengulang sekedap, bahwa kebanyakan acara maulid itu ada syair-syair yang dilantunkan dan itu mengandung kesyirikan karena hulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah ghawthan wa madadan, ya Rasulullah alikal muqtamad, ya Rasulullah farij karbana. Ini semuanya adalah termasuk penyandaran sifat rububiyah kepada Rasul dan berdoa kepada Nabi. Ya Rasulullah Khultan Wadadan, Madwa Madadan, yang menghilangkan kesulitan, yang memberikan pertolongan kepada Engkau kami bersandar. Ini adalah rububiyah yang selainnya hanya dimiliki Allah Ta'ala. Ya Rasulullah, hilangkan kesulitan kami. Ini adalah doa yang layaknya hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala. Nomor kali, kebanyakan dalam acara maulid terjadi itra'. Itra' yaitu sikap mubalaghah, berlebihan, ghulu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dalam maulid biasanya diantaranya ada keyakinan bahwasanya Muhammad, atau keyakinan tentang Nur Muhammad, yang alam semesta diciptakan dengan Nur Muhammad, dan alam semesta diciptakan karena Muhammad. Ini menyelisihi Al-Quran. Allah ciptakan Rasul Sallam seperti kita semuanya, manusia biasa. Dan Allah ciptakan alam semesta tujuannya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, bahwa yang membudayakan merayakan milad, itu hari kelahiran, itu adalah orang-orang Nasrani. Sehingga kebiasaan merayakan ulang tahun, kelahiran, dan semisalnya itu sama dengan meniru tasabbuh dengan orang-orang Nasrani. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, man tasabba biqaumin fawa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum, dia termasuk golongan mereka. Yang kelima, kebanyakan dalam acara maulid terjadi ikhtilat laki perempuan, dan ikhtilat laki perempuan termasuk yang terlarang di dalam Islam. Yang keenam, dalam acara maulid sering terjadi pemborosan harta hanya untuk membeli pernak-pernik, hiasan-hiasan, lampion, kertas-kertas, dan semisalnya. Kemudian yang ketujuh, elemen nantas enam ya. Saat ini melepet yang ke nomor itu. Innal waqta alladhi yudayyuhun nas fi nasabiz zina yu'riduhum li tarkis salah ahyanan. Di dalam acara maulid biasanya terjadi penyia-nyiaan waktu. Ini waktunya sampai kadang sampai larut malam. Atau terkadang juga sibuk membuat hiasan-hiasan, lampion-lampion, menghias segala macam, sampai memalingkan mereka meninggalkan sholat. Enten acara enten adzan zuhur, asar, 12 terus, sebab nembe menghias hias ruangan segala macam. Maghrib 12 terus. Akhirnya untuk persiapan-persiapan yang disiapkan meninggalkan salat, padahal salat perkara terpenting di dalam agama kita. Atau juga terkadang acara maulid sampai malam jam setunggal, jam kali. Akhiripun subuh pun bablas. Acaranya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus subuh pun bablas. Padahal salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Artinya mukmin itu di antara cirinya menghidupkan salat-salat subuh, salat isya, apalagi salat katakan imaduddin, tiangnya agama. Sehingga ini adalah penyanyian waktu, akhiripun tertipu dengan tipuan-tipuan syaitania. Yang kedelapan, bahwa jaratil adah ayyakuman nas wukufan fi akhiril maulid li'tiqati ba'dihim huduru Rasulullah sallam. Biasanya yang terjadi, kebiasaan yang ada di acara maulid itu, di akhir-akhir yaitu acara, manusia biasa berdiri dengan keyakinan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa kita bayangkan bos kalian, kalau setiap orang yang punya acara maulid itu berkeyakinan Nabi hadir. Sedangkan seandainya acara maulid itu diperingati di tanggal yang sama, di jam-jam yang kurang lebih sama, terus di beberapa tempat Kanjeng Nabi rawuh hadir di tempat-tempat itu, sehingga berdiri benak-benak kekelambi pewangian karena kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini termasuk di antara keyakinan yang batil. Sedangkan Rasulullah sallam secara umum adalah seperti manusia yang lainnya, meninggal masuk alam barzakh, dan alam barzakh sudah berbeda dengan alam kita yang Allah mengatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka setelah matinya itu ada alam barzakh, orang tinggal di alam barzakh, alam kubur ini sampai nanti hari dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, makana syakhsun ahabba ilaihim min Rasulullah SAW. Tidak ada pribadi yang lebih dicintai para sahabat melebihi Rasulullah SAW. Wa kanu idza ra'awhu, dan para sahabat itu ketika melihat Rasulullah SAW, lam yakumu lahu. Para sahabat ketika Nabi datang, para sahabat tidak berdiri, tidak berdiri untuk Nabi. Kenapa? Apakah para sahabat cuek, gak menghormati Nabi? Padahal para sahabat orang yang paling mencintai Nabi. Kenapa? Lima ya'lamuna min karohiyatihi lidhalik. Karena para sahabat tahu bahwa Rasulullah SAW tidak suka dengan kehadirannya disambut dengan berdiri. Yang para sahabat pernah menyambut berdiri kedatangan Nabi, kata Nabi, ijlisu, duduklah kalian. La tutruni kama atrati Nasara Isa bin Maryam. Jangan perlakukan aku seperti orang Nasrani memperlakukan Isa bin Maryam. Ana Abdullah wa Rasuluh. Saya ini adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Sehingga Nabi enggak suka diperlakukan dengan hulu. Padahal kalau kita bicara tentang cinta, tidak ada orang lebih cinta kepada Nabi melebihi para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat siap mengorbankan apapun demi kecintaannya kepada Nabi di jalan Allah Ta'ala. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, kaifa hubbuka li Rasulillah sallam, bagaimana kecintaan Anda kepada Nabi? Ali mengungkapkan mewakili para sahabat Nabi, kana ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa ummahatina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il barid ala dhama'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kami cintai dibandingkan kecintaan kami kepada harta-harta kami, kepada anak-anak kami, kepada ayah dan ibu kami, bahkan kepada air dingin bagi orang yang tenggorokannya kering, kausan. Nabi lebih mereka cintai. Zaid bin Dathinah, seorang pemuda muslim, ketika ditangkap oleh sekutu Quraisy, kemudian oleh orang-orang Quraisy, sekutu Quraisy, oleh mereka saat akan dieksekusi, ditawarkan kepada Zaid, "Ya Zaid, bagaimana seandainya kedudukanmu sekarang digantikan oleh Muhammad, lalu kamu tinggal nyaman di tengah keluarga kamu?" Kata Zaid, "Seandainya Rasulullah SAW sekarang sedang tertusuk duri, sedangkan aku tinggal nyaman bersama keluargaku, oh, aku tidak ridho. Kalau tertusuk duri aja enggak ridho, apalagi mau dicincang-cincang oleh mereka." Ini kecintaan para sahabat. Ketika di perang Uhud, insiden yang menimpa para sahabat sampai kemudian kacau balau kaum muslimin, dan kemudian bahkan diisukan Nabi wafat sehingga membuat lemesnya para sahabat, kemudian bangkit semangat para sahabat untuk menyelamatkan Nabi. Waktu itu memagar betis Nabi, Nabi sempat ngelongokkan kepalanya untuk melihat musuh. Kata sahabat waktu itu, "Ya Rasulullah, nahri tuna nahrik. Ya Rasulullah SAW, biar leherku yang kena anak panah ya Nabi, jangan lehermu." Ini kecintaan sahabat kepada Nabi. Para sahabat pernah datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini harta-harta kami, kami serahkan kepadamu agar engkau gunakan di jalan Allah sesuai dengan apa Allah inginkan kepadamu." Para sahabat, orang yang sangat mencintai Nabi, merindukan Nabi, memuliakan Nabi, tapi ketika Nabi datang, para sahabat tidak berdiri karena tahu Nabi tidak suka dengan model seperti itu. Di peringatan maulid, di akhir acara, mereka biasa berdiri karena dengan keyakinan Nabi datang. Ini tentu sudah bertumpuk-tumpuk kesalahannya. Khurafat, kemudian menyalahi petunjuk Nabi, ini sudah banyak kesalahan yang terjadi. Kemudian catatan yang ke-9, kata beliau, "Nahnu naqra'u fi fil maulid sirat ar-rasul." Sebagian mereka mengatakan, yaqulu ba'dhum, sebagian penghidup maulid mengatakan, "Kami membaca di maulid, di acara maulid, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Acaranya wong kami membaca sirah Nabi kok. Sehingga dalam rangka untuk yakni mengenal Nabi dan mencintai Nabi. Wal waqi', dan waqi'nya atau kenyataannya, annahum ya'tuna bi asya' tukhalifu kalamahu wa siratahu. Dibacanya sirah di acara maulid, tapi dalam kenyataan hidup sehari-hari, mereka itu senantiasa melakukan berbagai macam amaliyah yang justru menyelisihi perkataan Nabi dan sirahnya Nabi. Mestinya wal muhibbu huwa, mestinya orang yang mencintai Nabi itu, huwa alladhi yaqra'u siratahu kulla yaumin la kulla sanatin. Mestinya kalau betul-betul ingin membaca sirah Nabi itu bukan setahun sekali, tiap hari. biar kehidupan hariannya itu betul-betul senantiasa bisa mencontoh Nabi, bukan setahun sekali. Ini adalah kenyataan yang beliau ceritakan. Selain itu, hadza ma'a anna syahr rabi' anna syahr rabi'il awal, bahwa bulan Rabiul Awal itu alladhi wulida fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qad mata fihi, yang mereka rayakan di bulan maulid kelahiran Nabi. Ketahuilah juga bahwa di bulan maulid itu juga, di bulan Rabiul Awal itu juga, Nabi itu wafat. Nabi itu wafat. Falaisal farhu biaula minal husni fihi. Tentu kebahagiaan dari itu tidak lebih utama dibandingkan dengan kesedihan. Kok enggak dirayakan juga kesedihannya? Sedih karena meninggalnya Nabi juga di bulan Maulid. Yang ke-10. Kathiran ma yushiru ahlul Maulid ila nisfil lail. Kebanyakan orang yang mereka merayakan melitungan sampai begadangnya itu sampai tengah malam. Fayudayyuna salata subhi ma'al jamaah alal aqal. Paling sedikit fenomena yang akan kelihatan, lalu mereka menyanyikan salat jamaah, salat jamaah subuh. Ini paling minimnya. Atau bahkan sebagian mereka kehilangan sholat subuh, kedahuluan matahari. Sekalian, ini tentu adalah sebuah kemungkaran yang besar. Ketaatan itu tidak akan mengganggu ketaatan yang lainnya. Nabi pun bahkan mencela orang yang mereka, atau sahabat juga mencela orang mereka sholat malam sampai kehilangan sholat subuh. Qiyamulail padahal niku, Qiyamulail kita itu tidak boleh sampai membuat sholat subuh kita tersia-siakan. Sebab Qiyamulail niku sunnah, sholat subuh niku wajib, yang ini mesti lebih diutamakan. Qiyamulail itu masyru', sangat dianjurkan, diajarkan. Bahkan tanda kemuliaan seorang mukmin Qiyamulail. Syarful mukmin Qiyamulail. Kemuliaan seorang mukmin kata Nabi adalah Qiyamulail. Karena dengan Qiyamulail seorang mukmin akan menunjukkan bagaimana yaitu dekatnya dengan Allah Ta'ala, bermunajat dengan Allah di saat kebanyakan manusia tertidur. Tapi itu pun jangan sampai membuat salat subuhnya kapiran, salat subuhnya kemudian tersia-siakan. Sehingga secukupnya salat malam, bagaimana subuh itu fresh. Sehingga benar-benar ibadah mesti diprioritaskan yang wajib, tidak boleh dikalahkan karena dia kecapean melakukan yang sunnah. Ini termasuk yang terfikih kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, yang wajib tetap diprioritaskan, tidak boleh yang sunnah mengalahkan yang wajib. Apalagi dalam rangka mewujudkan sebuah amalia yang sahabat enggak, Nabi enggak melakukan, sahabat enggak melakukan, imam yang empat enggak melakukan, kemudian dianggap itu adalah acara agama, ciri khas orang yang mencintai Nabi, kemudian sudah begitu meninggalkan sholat subuh atau kehilangan sholat subuh atau paling enggak kelihatan jamaah. Ini tentu adalah menjadi sebuah kemungkaran yang muncul setelah katanya mencintai Nabi. Yang ke-11. La ibrata mimma yaf'aluhul katsir minan nas fil ihtifali bil maulid. Bukan menjadi ukuran. Karena banyaknya orang yang melakukan, oh ini sudah menjadi adat istiadat, membudaya, dan banyak dilakukan oleh kaum muslimin kok. Mas kalian, standar kebenaran itu mboten katahipun tiang ingkang ngurip-urip. Tapi standar kebenaran itu ilmunipun leres napa mboten. Itu standar kebenaran itu. Rasulullah SAW nanti dipun dihamparkan, ditunjukkan tentang nabi-nabi dengan pengikutnya. Uridat alayya al-umam. Saya pernah ditunjukkan oleh Allah, dihamparkan tentang umat-umat terdahulu. Faro'aitun nabiya wa ma'ahu ar-rahtu. Saya melihat ada seorang nabi yang pengikutnya itu sekitar kurang dari 10, sekelompok orang kurang dari 10. Wa ra'aitu wan nabiyya wa ma'ahu rajulun aw rajulani. Ada lagi saya lihat nabi yang pengikutnya itu namun setunggal nopo kali tok tini dikintil namun setunggal atau dua orang. Bahkan wan nabiyya walai samahu atau ahadun. Onten nabi sing boten onten pengikutipun babal belas. Kau sekalian, niki netaken standar kebenaran niku boten kathah sekedhik pengikutipun. Nabi Musa pengikutnya banyak dan Nabi Muhammad SAW lebih banyak lagi. Standar kebenaran niku boten kathah sekedhikipun pengikut. Ning leresipun nyocokinya dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada orang pengikutnya itu jutaan, kemudian dunianya sukses, tapi hidupnya menyelisih ajaran Islam, niku su'ul khotimah dan itu jelek. Dia gagal, hidupnya gagal. Orang miskin, bahkan gak ada pengikutnya, tapi hidupnya itu istiqomah, tidak berubah dari jalan yang benar, dia adalah orang yang berhasil dan sukses. Terus kalian, Nabi Loh Nuh 950 tahun berdakwah, lailan wa naron, malam siang, sirron wa alaniatan, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, dengan model tarhiban wa tarhiban, memberikan motivasi dan menakut-nakuti. Ini 950 tahun itu angsal pengikut sekitar 80-an orang, demikian diriwayatkan. Niku Nabi Nuh mboten pikiran untuk merubah dakwahnya pripun pengikutnya dados kathah. Enggak ada pikiran itu. Karena itu bukan modelnya orang yang lenceng, bukan modelnya orang lurus. Ada orang yang bosan atau ada orang yang mereka ingin segera dapat pengikut banyak, lalu model dakwahnya gak pakai pertimbangan lagi agama. Sing penting bisa ngumpulkan orang. Bahkan targetnya pokoknya ngumpulkan orang sebanyak-banyaknya, walaupun yang diajak berkumpul itu orang-orang murakbal, mboten genah babar blas. Terus kalian, orang yang sukses adalah orang yang mereka hidupnya istiqomah sampai matinya tidak berubah di garis keimanan dan di garis ajaran Nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia keluar dunia bahkan si tidak punya apa-apa. Terus kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kebanyakan manusia niku boten genah. Kebanyakan manusia niku katakanipun boten genah. Niku boten kesimpulan profesor, boten kesimpulan ilmuwan, tapi niku ngendikanipun Allah ingkang ngertos segala-galanya. Ayatipun diantaranya ngeten, walakin aktsarannasi la yasykurun. Kebanyakan manusia itu gak bersyukur. Kata-kataipun tiang niku mboten bersyukur. Terus ayatipun malih, Walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia ini kubudu-budu, boten berilmu, boten ngertos agami, mereka tidak berilmu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina la ghafilun. Kebanyakan manusia itu mereka melalaikan ayat-ayat kami. Ghaflah, uripi pemeniku tenggelam dalam kelalaian, boten pedulian kali agaminipun Allah. Wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Kebanyakan manusia itu fasik, fajir, yaitu durhaka kepada Allah Ta'ala. Kemudian fa'ir ini inna kathira minan nas atau fa'aba aktsarun nas illa kafura. Kebanyakan manusia itu mereka kafir, kufur kepada Allah Ta'ala. Wa inna kathira minan nas bilika'i rabbim la kafirun. Kebanyakan manusia terhadap hari perjumpaan dengan Allah mereka itu kafir. Walakinna aktsara an-nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia tidak beriman. Niku ngendikanipun Allah wonten niku. Terus napa kita terus kagungan slogan nderek kataipun tiang. Suara terbanyak suara Tuhan. Ngendi niku wahyu setan. Suara terbanyak suara mayoritas suara Tuhan, suara rakyat suara Tuhan. Rakyat sing pundi, rakyat sarkem, napa rakyat ngetiran. Niku sing pundi kok suara Tuhan. Niku ajaran pun setan ngoten niku. Allah Subhanahu wa taala ingkang ngertos manungsa ngendhiaken makaten mila Allah ngendhiaken wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyat tabi'una illadhon. Seandainya kalian mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi, mereka itu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Ta'ala. Yang mereka ikuti tidak lain hanya sangkaan-sangkaan, kiro-kiro, namun praduga-praduga, hanya sekedar bayangan-bayangan yang sangkaan mereka. Mereka tidak dengan ilmu yang pasti. Sedangkan Allah kalau bicara dengan ilmu Allah penuh dengan kepastian, gak ada salahnya, sebab Allah tahu segala-galanya. Terus kalian, sehingga ampun ngantos tertipu dengan hanya standarnya kebanyakan orang. Napa malih Nabi ngendikaken akan ada kejadian zaman batal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'ah fatuba lil ghuraba. Batal Islam datang, niku Islam kelihatan dalam keadaan asing, aneh dalam pandangan manusia, sebab rata-rata manusia musyrik nyembah berhala. Tahu-tahu Rasulullah SAW menyerukan kalimat la ilaha illallah, maka mereka pun membuat ungkapan-ungkapan Muhammad majnun gendeng, Muhammad sahir tukang sihir, Muhammad kadzab tukang dusta, Muhammad asatirul awlin tukang dongeng, Muhammad syair tukang syair, macam-macam. Mereka mengesankan Muhammad ini nyeleneh, edan, rawaras, menyelisih kebanyakan yang ada pada saat itu. Padahal mereka juga menyangka bahwa mereka pewaris agama Nabiullah Ibrahim, dan yang Nabi dakwahkan sesungguhnya adalah hakikat agama Ibrahim. Tapi mereka menilai Muhammad adalah sesat. Artosipun akan ada pula orang yang mereka mengaku sebagai pewaris agama Muhammad, tapi memandang orang yang betul-betul menghidupkan ajaran Muhammad, ajaran Rasulullah SAW, sebagai orang yang sesat, aneh. Nabi katakan Islam waktu muncul dalam keadaan asing, dan nanti juga akan datang satu waktu Islam kembali asing. Tapi kata Nabi fatu balil huroba, berbahagialah orang-orang yang asing. asing karena menghidupkan akidah yang benar di saat orang mereka banyak tenggelam dalam akidah yang salah. Asing karena mereka beribadah yang benar dengan sunnah Nabi di tengah-tengah orang yang mereka menghidupkan bid'ah-bid'ah yang tidak pernah diajarkan Nabi. Asing karena mereka mewujudkan akhlak yang lurus di tengah-tengah orang tidak berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Sehingga keterasingannya karena berpegang teguh dengan al-haq, yaitu dengan kebenaran. Kata Hudzaifah, kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan anna hasanatan. Semua bentuk bid'ah, penyimpangan agama yang dia buat, yang dia buat-buat yang bukan agama, semuanya sesat walaupun manusia melihat itu bagus. Sehingga seorang hendaknya betul-betul tetap berpegang dengan sunnah Nabi dengan tidak melihat pertimbangan banyaknya orang yang mereka menyelisih dia. Yang kedua belas, berkata Al-Hasan Al-Basri, inna ahla sunnati kanu aqallan nas fima madha wahum aqallan nas fima baqya alladhina lam yadhabu ma'a ahli tarf fi itrafihim wala ma'a ahli bidah fi bidaihim wa sabaru ala sunnatihim ala sunanihim hatta laqaw rabbahum fakadhalika fakunu. Kata Imam Hasan Basri sangat bagus buat sekalian. Kata beliau, ulama di zaman tabi'ut tabi'in, kalau enggak keliru, beliau atau di zaman tabi'in, beliau mengatakan sesungguhnya ahlu sunnah, ahlu sunnah itu orang yang mereka bertekad benar-benar untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek sak niki rumusan ahlus sunnah yang banyak beredar itu yang akidahnya Asy'ari, yang fikihnya ngeklaimnya Syafi'i, yang suluknya Ghazali. Lah mix niki atau ramuan ngeten niki itulah ahlus sunnah. Yang tidak begini bukan ahlus sunnah. Padahal ahlus sunnah namanya ahlus sunnah itu adalah orang yang betul-betul dekat dengan sunnah, segalanya serba sunnah, betul-betul dia mantengnya itu ke sunnah, akidahnya sunnah, ibadahnya sunnah, beragamanya sunnah, itu dengan apa yang diajarkan Nabi dan para sahabat, itu ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu mereka itu sedikit orang. Orangnya jumlahnya sedikit di zaman dulu, sedikit, dan di zaman kita, kata beliau, di zaman sekarang juga sedikit. Orang-orang yang mereka ini ahlus sunnah ini adalah orang yang mereka tidak hanyut bersama dengan ahlu dunia yang tenggelam dengan dunia, hanya mencari dunia sehingga mengikuti kebanyakan orang mencari ridhonya manusia walaupun dengan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Ahlu sunnah slogannya itu adalah yang penting diridhai oleh Allah Ta'ala walaupun manusia marah. Nabi SAW, orang yang tidak peduli manusia mau marah, mau mencaci maki, mau merancang untuk mengusir bahkan membunuh, yang penting Allah ridha dengan saya walaupun manusia mereka marah. Ahlus sunnah orang yang seperti itu. Sehingga dari zaman ke zaman sedikit, dulu sedikit, di zaman beliau sedikit, di zaman kita tentu lebih sedikit lagi. Orang yang mereka tidak hanyut dengan orang yang mewah dengan kehidupan dunia, wala ma'a alil bidah, dan tidak tenggelam bersama dengan alul bid'ah sehingga membuat acara-acara yang baru dalam agama, tidak bersama dengan mereka. Maka kata beliau, wasfiru ala sunanihim, wai ala sunnah, bersabarlah kalian dengan sunnah-sunnah Nabi hatta laqaw rabbahum, sampai kalian bertemu dengan Allah Ta'ala. Sabarkan hidup hanya sebentar, hidup hanya sebentar, paling 6 tahun, 7 tahun, nggih pol-polipun 100 tahun niku namung sekedap, nek dijami dengan akhirat namung 2,5 jam. Kira-kira sabarkan diri Anda di atas sunnah untuk meraih ingkang langkung sae malih kehidupan akhirat, yaitu wal akhiratu khairun wa abqa. Fakadhalika fakunu, kata beliau, seperti itulah hendaknya kalian juga, yaitu bersikap. Jadilah Anda orang yang tetap bergantung dengan sunnah walaupun banyak diselisih oleh manusia. Yang terakhir, anna inna awwala man ahdatha al-maulid, yang pertama kali mengadakan acara maulid itu adalah Malik Mudhaffar di negeri Syam, yang terkenal bahkan yaitu mereka Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah itu yang dikatakan Ibnu Katsir, yaitu penguasa yang terkenal kufar, fusak, fujar. Mereka itu kafir, fasik, fajir, sehingga pelopornya itu bukan orang muslim yang taat, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan imam-imam yang empat. Pelopornya itu adalah Daulah Fatimiyah. Fatimiyah tidak ada nasab dengan Fatimah, yaitu putri Nabi, tapi itu adalah itu ungkapan sendiri untuk menipu manusia. Dan mereka rata-rata akidahnya, agamanya, perilakunya, walaupun isbat kepada Islam untuk menipu manusia, tapi akidah mereka kufar, fusak, fujar. Niku ahli sejarah yang mempersaksikan siapa itu Daulah Fatimiyah yang sering menghidupkan acara seperti ini. Maka teman-teman sekalian, ringkas catatan berkaitan dengan acara ini maulid. Acara ini memang bertingkat-tingkat, ada yang hanya sekedar pengajian, ada yang seperti tadi modelnya sampai ada syir-syir yang mendekati syirik atau bahkan ada syiriknya. Tapi yang jelas asalnya perayaan-perayaan ingkang kados makaten Nabi enggak melakukan, sahabat enggak melakukan, para imam-imam empat enggak melakukan. Sehingga selayaknya juga kita pun beragama dengan sebagaimana agama mereka. Mungkin manfaat kita cekapi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.